بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasan tentang i'lal pada bagian yang berikutnya, pasal yang berikutnya, yang kelima. Qalbul alifi wawan, mengganti, mengubah alif menjadi wawu. Huruf alif diubah menjadi huruf wawu. Tuqlabul alifu wawan fi halatin wahidatin. Alif diganti, diubah menjadi wawu itu pada satu keadaan, pada satu tempat. Wahiyya antaqa'a ba'da dhammatin, yakni ketika alif itu terletak sesudah dhammah. Alif, huruf alif terletak sesudah harakat dhammah. Ya. Maka alif tersebut akan diubah menjadi waw. Wa dzalika ka'an turida, hal itu seperti misalnya engkau ingin turida tasghira kalimati la'ibin. Misalnya engkau ingin membentuk tasghir pada kata la'ibun. Ya. Dari la'ibun kemudian hendak dijadikan tasghir. Ya. Dia akan mengikuti wazan fu'ailun. Karena la'ibun itu empat huruf, maka tasghirnya akan mengikuti wazan fu'ailun, wazan yang kedua pada bentuk tasghir. Fa innaha tasiru luwa'ibun, sehingga dari la'ibun tadi akan menjadi luwa'ibun. Ya, ketika dibentuk tasghir mengikuti wazan fu'ailun akan menjadi luwa'ibun. Yakni biqalbil alifi wawan, yakni dengan mengubah alif menjadi wawu. Alif pada urutan huruf yang kedua dari la'ibun, ya, la'ibun tadi adalah alif, ya. Nah, ketika diubah tasghir sesuai dengan wazannya, asalnya dia alif sesuai wazannya fu'ailun, ya, fa' kalimah, kemudian huruf kedua, kemudian ya tasghir, kemudian ain kalimah, kemudian lam kalimah, ya, akan menjadi nu, kemudian ada alif, kemudian ya tazwir. Ya. Nah, alif tersebut terletak sesudah huruf lam yang harakatnya dhammah. Pada bentuk tazwir, huruf pertama atau fa' kalimah itu harakatnya dhammah. Nah, karena alif itu terletak sesudah dhammah, yakni sebelum alif itu harakatnya dhammah, maka alif ini kemudian diubah menjadi waw. Ya. Sehingga menjadi luwa'ibun. Jadi wawu pada luwa'ibun itu perubahan dari alif pada la'ibun. Wa hakadha fi katibin wa mahirin. Demikian pula pada kata katibun mahirun. Ya. Isim ini, kedua isim ini, ya, dibentuk menjadi tasghir akan menjadi kuwaitibun. Alif pada katibun diubah, diganti menjadi wawu karena sebelumnya dhammah, kuwaitibun. Mahirun menjadi muhaiwirun. Allahumminkum. Mahirun menjadi muwaihirun. Ya, muwaihirun. Alif pada mahirun diubah, diganti menjadi wawu, muwaihirun. Karena sebelum alif tersebut dhammah. Pada bentuk tasghir di antaranya. Kemudian pada keadaan yang lain, wa kadza idza aratta an tabniyal af'al al-atiyata, Dan demikian pula jika engkau ingin membentuk fi'il-fi'il berikut lil majhuli menjadi majhul. Bentuk fi'il-fi'il menjadi majhul. Yakni dari fi'il misalnya kataba. Ini fi'il ya. Kalau yang tadi kan isim ya. Katibun, mahirun, la'ibun itu isim. Tapi kalau yang contoh berikutnya ini adalah fi'il. Walaupun mungkin kalau dilihat tulisannya sama, tapi berbeda. Yang satu isim, yang satu fi'il, mengucapkannya juga berbeda. Artinya juga berbeda. Ya, ini fi'ilnya. Kataba. Fi'il mengikuti wazan apa? Fa'ala. Dari tulati mujaradnya kataba, tiga huruf yang asli, yang murni. Kemudian ditambahkan alif sesudah fa' kalimah. Mengikuti wazan fa'ala. Menjadi kataba. Dari qatala menjadi qatala. Dari ba'a menjadi baya'a. Jadi fi'il-fi'il yang mengikuti wazan fa'ala. Kemudian dibentuk menjadi majhul. Ya. Fa'innaha tafsiru, maka fi'il-fi'il ini akan menjadi kutiba. Alif pada kataba diganti menjadi waw. Kenapa? Karena pada wazan fa'ala, fi'il sulasi mazid pada wazan pada bentuk fa'ala, ketika dijadikan majhul, ya, huruf pertama akan diganti dengan dhammah, ya, kemudian sebelum akhir dikasrah. Ya. Nah, ketika fa' kalimat atau huruf pertama tadi diganti dengan dhammah, kemudian tadi asalnya adalah alif. Ya, alif, kemudian sebelumnya dhammah. Sehingga apa? Alif tersebut, ya, kemudian diganti menjadi waw. Sehingga menjadi fu'ilah, menjadi kutiba, kutila, buyi'a. Biqalbil alifi wawan. Dengan mengganti alif, itu menjadi wawu. Ya, karena sebelumnya dhammah. Ini, sesuai dengan wazan majhul tadi ya. Ini. Jadi pada satu keadaan, yakni ketika alif itu terletak sesudah dhammah. Artinya apa? Sebelum alif itu harakatnya dhammah. Sehingga alif itu akan diubah menjadi wawu supaya sesuai dengan dhammah yang sebelumnya tersebut. Ini diantara contohnya tadi pada bentuk tasghir dan pada bentuk majhul dari fi'il fa'ala. Ini. Hanya pada satu tempat ini perubahan alif menjadi waw. Ya. Baik. La'ibun orang yang bermain atau pemain, katibun yang menulis, penulis, mahirun yang mahir, yang pandai. Kataba menulis, ya. Dan qatala saling membunuh atau berperang. Baya'a saling jual beli. Saling menjual atau saling jual beli. Kemudian yang berikutnya, pasal berikutnya. Qalbul ya'i wawan, mengubah huruf ya menjadi huruf wawu. Yang keenam, ini mengubah huruf ya menjadi huruf wawu. Taqlabul ya'u wawan, huruf ya itu diubah, diganti menjadi wawu. Fil halatil atiyati, pada keadaan-keadaan berikut ini. Awalan yang pertama. Antaqa'al ya'u sakinatan, ya, huruf ya tersebut terletak ya dalam keadaan sukun. Jadi ya-nya itu sukun. Ba'da dhammatin. Ya. Sesudah dhammah. Artinya sebelum huruf ya itu harakatnya dhammah. Ya. Jadi huruf ya-nya sukun, kemudian sebelum ya itu harakatnya dhammah. Wa alla takuna musyaddadatan. Dengan syarat ya tersebut tidak tasdid. Ya, yaitu tidak tasdid. Kemudian bisyarti an taqa'a fi kalimatin ghairi dalatin 'alal jam'i, dengan syarat ya tersebut terletak pada kata yang tidak menunjukkan jamak. Ya, pada kata, pada isim yang tidak terletak pada kata secara umum, ya, kata bisa isim, bisa fi'il, ya, keumuman. Jadi pada kata yang tidak menunjukkan jamak, tidak memberikan makna jamak. Ini syaratnya. Ya, ketika nanti syarat terpenuhi, maka huruf ya tersebut akan diubah menjadi huruf wawu. Wa dzalika mithlu, hal itu contohnya pada fi'il, pada kata ini ayqana. Ya. Ayqana. Ini bentuk fi'il madhi. Ya. Mengikuti wazan af'ala ayqana. Kemudian dari madhi ini diubah menjadi mudhari'. Al mudhari'u minhu, mudhari'nya menjadi apa? Yuqinu. Ya, asalnya ya dari ayqana af'ala, mudhari'nya menjadi yuqilu, menjadi yuqinu. Ya, sesuai dengan wazannya. Yuqinu. Ya. Wasmul fa'ili, dan isim fa'il. Ya, isim fa'il dari ayqana yuqinu, ya, akan menjadi apa? Muqinun. Ya, dari af'ala yuf'ilu, isim fa'ilnya muqinun, sehingga ayqana menjadi muqinun. Ini isim fa'ilnya. Apa yang didapatkan di sini, apa yang terjadi di sini? Waqa'at al-ya'u fil mudhari'i wasmil fa'ili sakinatan. Huruf ya pada fi'il mudhari' yuqinu, dan pada isim fa'il muqinun, itu sakinatan sukun. Yuqinu, ya yang sesudah huruf mudhari'ah, ya yang sebelum qaf tadi, yang fa' kalimah, itu kan sukun. Yuqinu. Pada isim fa'il juga demikian, yaknya sukun. Ya. Kemudian ba'da dhammatin, yang terletak sesudah dhammah, yaknya sukun, kemudian sebelumnya adalah dhammah, yui qinu, mui qinun. Jadi yaknya sukun, kemudian sesudah dhammah, artinya apa? Sebelumnya itu dhammah. Sehingga pada keadaan seperti ini, apa yang terjadi kemudian? Fatuqlabu wawan, sehingga huruf ya tersebut diganti, diubah menjadi wawu. Panakuru, sehingga kita katakan dari yuqinu diubah wawu menjadi yuqinu. Yaknya diubah menjadi wawu, menjadi yuqinu. Dari muqinun, yaknya diubah menjadi wawu, menjadi muqinun. Ini. Menjadi muqinun. Ini. Perubahan huruf ya menjadi huruf waw. Ya. Ketika huruf ya itu sukun, terletak sesudah dhammah, tidak tasdid ya-nya, kemudian kata-kata ini tidak menunjukkan makna jamak, sehingga ya tersebut diubah menjadi waw. Wa hakadha, dan demikian pula pada contoh yang lain, fi, ya, pada contoh misalnya ayqadha. Fi'il madhi mudhari'nya menjadi yuqidu, ya, kemudian isim fa'ilnya menjadi muqidun. Ya, pada mudhari' dan isim fa'il yuqidu dan muqidun, itu huruf ya sukun, kemudian sebelumnya itu dhammah, maka ya tersebut diganti menjadi wawu, sehingga menjadi yuqidu muqidun. Ya, menjadi yuqidu wa muqidun. Contoh yang lain, aisara, ini fi'il madhi, mudhari'nya menjadi yuisiru, isim fa'ilnya menjadi muisirun. Ya, ada huruf ya yang sukun, kemudian sebelumnya itu dhammah, sehingga ya tersebut diubah menjadi wawu, sehingga mudhari'nya menjadi yusiru, ism fa'ilnya menjadi musirun. Ini kepada keadaan yang pertama. Ya. Ayyakana itu mengkokohkan, meyakinkan. Kemudian ayyakaza membangunkan. Ayyisara memudahkan. Kemudian sanian keadaan yang kedua. Ketika atau keadaan yang kedua pada penggantian huruf ya menjadi wawu, yakni antaqa al-ya'u laman li fi'lin. Huruf ya itu terletak pada lam kalimah atau sebagai lam kalimah pada suatu fi'il. Huruf ya terletak sebagai lam kalimah, yakni huruf akhir ya, pada suatu fi'il. Summa kemudian hawilal fi'lu ila sighati fa'ula. Kemudian fi'il tersebut diubah bentuknya menjadi fa'ula. Fi'il tersebut diubah menjadi bentuk fa'ula. Ya. Allati yaqsadu biha at-ta'ajjubu. Yang dimaksudkan dengannya, jadi fi'il tersebut ketika diubah ke bentuk fa'ula, ini dimaksudkan untuk ta'ajjub. Ya, untuk menunjukkan makna ta'ajjub. Dari makna asal fi'il tersebut. Wazalika mitlu, hal ini contohnya dari fi'il naha, kemudian roma, ini fi'il, ya. Dijelaskan di sini, fahaza lil fi'lani aslu lamihima ya'un. Kedua fi'il ini, naha, roma, asal pada lam kalimahnya adalah huruf ya. Ya. Naha roma di situ pada fi'il madhi ini lam kalimahnya adalah huruf alif. Huruf alif yang ditulis dalam bentuk ya. Tapi itu alif sehingga diucapkan dengan alif. Naha roma alif sebagai tanda apa huruf mat pada harakat fathah sebelumnya. Dibaca panjang, naha, roma, bukan huruf ya. Tetapi aslinya adalah ya. Tahunya dari mana? Dari bentuk mudhari'nya. Naha, yanhi, naha, yanha, tetapi pada bentuk masdar akan menjadi nahyun. Ya. Nah itu tampak huruf asli adalah huruf ya. Jadi akan tampak pada fi'il mudhari' atau pada masdar. Kalau naha yanha itu belum tampak, pada masdar tampak nahyun. Nahyun ya, di situ dengan ya itu menunjukkan huruf aslinya adalah huruf ya. Kemudian roma mudhari'nya yarni. Ya, ini sudah tampak pada mudhari' yarni dengan ya. Oke. Kalau masdarnya rom yatun. Itu juga tampak lebih jelas, ya. Semakin menguatkan itu adalah huruf ya pada masdar rom yasun, ya. Ini. Jadi pada naha dan roma lam kalimah itu aslinya adalah huruf ya. Oke. Kemudian dari fi'il ini, faida ja'alna huma ala wazni fa'ula, ketika kita jadikan keduanya itu mengikuti wazn fa'ula. Bagaimana tadi disebutkan, ya, dibentuk menjadi fa'ula untuk menunjukkan ta'ajjub. Fa'innal ya'a taqa'u ba'da dhammatin. Maka huruf ya itu akan terletak sesudah dhammah. Ya, dari naha, roma tadi, diubah bentuknya mengikuti wazan fa'ula. Ya, di situ akan tampak ya. Naha asalnya naha, aslinya ya, roma juga demikian. Kita lihat aslinya dulu. Ya. Kemudian disesuaikan harokatnya sendiri, fa'ula akan menjadi na, hu, ya, roma dibentuk fa'ula akan menjadi ro, mu, ya. Ini aslinya. Aslinya dulu ya, dilihat sebab jelas. Ya. Dari naha menjadi na, hu, ya. Secara asli ya. Kemudian roma menjadi ro, mu, ya. Ya. Nah, di situ akan tampak. Di situ, ya, pada dalam kalimat, itu terletak sesudah bommah. Maksudnya apa? Sebelum ya, itu harokatnya bommah. Nahu, ya. Ya, ya, kemudian sebelumnya bommah. Kemudian, ro, mu, ya. Huruf ya pada dalam kalimat, dan sebelumnya adalah bommah. Sehingga apa? Fatuk labu wawan. Sehingga, ya-nya itu diubah menjadi wawu. Sehingga menjadi nahuwa. Kemudian romuwa. Ini. Jadi karena ya itu terletak sesudah dhammah, maka ya tersebut diubah menjadi wawu, menjadi nahuwa romuwa. Ini keadaan yang kedua. Perubahan huruf ya menjadi huruf wawu. Salisan yang berikutnya, keadaan yang ketiga. Antaqo al-ya'u laman. Huruf ya terletak sebagai lam kalimah. Ya, huruf ya terletak sebagai lam kalimah. Lismin ala wazni fa'la. Pada isim yang mengikuti wazan fa'la. Jadi pada fa'la, ini bentuk satu isim. Kemudian lam kalimahnya itu adalah huruf ya. Maka ya tersebut pada lam kalimah itu nanti akan diubah menjadi wawu. Mislu. Contoh. Taqwa wa fatwa. Pada kata taqwa dan fatwa. Ini sudah diubah menjadi wawu. Asluhuma asalnya apa? Taqya. Jadi pada takwa itu aslinya adalah dengan ya. Takya. Takya dengan ya. Dia mengikuti wazan fa'la. Kemudian fatwa asalnya adalah fat'ya. Itu dengan ya pula. Sesuai dengan wazannya fa'la. Ini ya. Takya. Fatya, fa'la, kan sesuai wazannya. Ya. Kemudian apa? Tadi, ya, pada dalam kalimat, ini kemudian diubah menjadi wawu. Sehingga di situ menjadi taqwa, kemudian fatwa. Ini. Huruf, huruf akhir adalah huruf alif. Tetap alif. Walaupun penulisannya berbeda, tapi semuanya adalah tetap huruf alif. Wazan fa'la, huruf akhirnya alif. Taqwa, fatwa, huruf akhirnya adalah alif. Taqya, fatya, ini juga huruf akhir adalah alif. Walaupun cara penulisan alif yang di akhir ini berbeda, tapi semuanya tetap alif, dan semuanya tetap satu wazan, satu bentuk yang sama. Sebagaimana kemarin sudah disampaikan ya, penulisan alif di akhir kata itu ada dua bentuk, bentuk yang lurus dan bentuk yang ya ini. Tapi semuanya tetap huruf alif. Dan yang semacam ini tetap masih merupakan satu wazan, satu bentuk, bukan berbeda. Ya, jadi satu wazan, satu bentuk itu tidak sekedar penulisan tapi ucapannya, ya lafaznya. Fa'la, taqwa, fatwa, aslinya adalah taqya, fatya, kan satu wazan, pasti satu wazan, satu bentuk, tidak mengubah bentuk. Ya, walaupun berbeda cara menulis alif, tapi semuanya tetap satu wazan, satu bentuk. Ini. Jadi ini pada wazan fa'la, ketika lam kalimah itu berubah huruf ya, maka ya-nya akan diubah menjadi wawu. seperti pada contoh ini tadi. Kemudian rabi'an yang keempat, keadaan yang keempat mengubah huruf ya menjadi huruf wawu, yakni antaqa al-ya'u aynan lismin ala wazni fa'la, yakni huruf ya itu terletak pada ain kalimah, terletak sebagai ain kalimah pada isim yang mengikuti wazan fa'la. Ini maksudnya fa'la, ya fa'la ini sebagai wazan, kemudian isim yang mengikuti wazan ini. Ya, misalnya disebutkan di sini contohnya adalah tuba, ya, tuba. Pada tuba, ain kalimah itu adalah huruf wawu. Ya, sesuaikan dengan wazannya tadi, fa'la tuba. Ya, ain kalimah huruf wawu. Ya, pada tuba. Ya, dan wawu itu adalah perubahan dari huruf ya. Ya, asluha asalnya apa? Tuiba. Ya, asalnya adalah tuiba. Asalnya dengan ya. Tui. Ain kalimah itu huruf ya. Kenapa? Kok bisa tahu aslinya itu adalah huruf ya? Li'anna fi'la toba yaltibu. Karena fi'ilnya adalah toba. Kemudian mudhari'nya yaltibu. Pada mudhari' ini dengan ya. Yaltibu. Berarti ini adalah huruf aslinya. Adalah huruf ya. Nah, dari ini kemudian dibentuk isim mengikuti wazan fa'la, aslinya akan menjadi tuiba tadi dengan ya, karena itu huruf asli. Tetapi kemudian apa? Ya tersebut diubah menjadi wawu, ya, karena sebelumnya bommah, ya, kemudian ya-nya diubah menjadi wawu, menjadi tuba. Ini. Baik. Ini keadaan yang keempat, perubahan huruf ya menjadi huruf waw. Takwa, takwa ya artinya mafhum ya takwa, fatwa juga mafhum. Kalau tuba ini kebahagiaan. Ya, seperti disebutkan dalam hadis ya, fatuba lil ghuraba. Tuba kebahagiaan bagi al-ghuraba. Ini tuba untuk kebahagiaan. Dari ini tadi dua pasal, perubahan alif menjadi wawu, kemudian perubahan huruf ya menjadi wawu. Mungkin ada yang ditanyakan sebelumnya. Ya. Itu yang ya ini yang perubahan jadi sifatnya fa'ula itu kan dimaksudkan untuk ta'ajjub, Ustaz. Ya. Saya maha melarang, kalau di mahwa itu artinya gimana? Ya melarang tapi ada rasa ta'ajjubnya gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia apa lafadznya? Kan Roma melempar. Kalau Romua ya melempar tapi di apa? Disertai dengan suatu bentuk ta'ajjub. Kagum ya atau heran atau semacamnya. Jadi itu salah satu apa keistimewaan bahasa Arab, seperti itu lafadznya ringkas tetapi maknanya luas, artinya ketika dari satu bentuk diubah ke bentuk lain itu mendatangkan makna yang baru, makna yang lain daripada makna asalnya. Seperti ini tadi, naha, roma masing-masing mempunyai makna secara asal, tetapi ketika diubah menjadi nahua, romua, di situ ada maksud untuk ta'ajub dari masing-masing makna fi'il tersebut. Jadi ada penambahan makna, penambahan rasa makna semacam itu. Tetap berasal dari makna secara makna aslinya, tetapi ada penambahan rasa ta'ajub di situ. Seperti itu. Itulah keunggulan, ya. Keistimewaan bahasa Arab seperti itu. Ini. Seperti takdir, ya. Seperti takdir dari bentuk asal, ya. Misalkan nahrun, sungai. Kemudian dibentuk menjadi nuhairun, itu sudah menunjukkan bentuknya kecil tanpa harus menunjukkan lafaz kecil, tapi dari lafaznya sudah menunjukkan sesuatu yang ukurannya atau semacamnya itu kecil. Seperti itu. Ya. Jadi dengan mengubah bentuk ke bentuk tertentu, di situ akan menambahkan makna yang lain. Sisi makna yang lain. Seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak ada yang semacam itu. Seperti tasghir ataupun ini tadi, ta'ajub. Ya. Itu tidak dijumpai dalam bahasa Indonesia ataupun lain. Wallahu a'lam. Ada lagi yang ditanyakan sebelumnya? Kalau tidak, kita lanjutkan yang berikutnya. Rabi'an pasal yang ketujuh. Bagian yang ketujuh pada pembahasan i'lal. Qalbul wawi wal ya'i. Alifan. Mengubah huruf wawu dan huruf ya menjadi alif. Menjadi huruf alif. Ya, jadi asalnya wawu atau asalnya huruf ya kemudian diubah, diganti menjadi alif. Fi amsilatin katsiratin sabiqatin, pada contoh-contoh yang banyak, pada banyak contoh yang sebelumnya, yang terdahulu. Kunna naqulu, ya, kunna naqulu laka, kami mengatakan kepadamu, innal fi'la qala, masalan, bahwasanya fi'l qala sebagai contoh, qala ini sebagai contoh, asluhu qawala, asalnya adalah qawala. Qala ini asalnya adalah qawala. Apa di situ? Alif pada qala aslinya adalah wawu. Aslinya adalah huruf wawu. Wa anna fi'la ba'a asluhu baya'a. Dan fi'l ba'a sebagai contoh asalnya adalah baya'a. Yakni apa? Alif pada ba'a ini asalnya adalah huruf ya. Ya, jadi aslinya wawu qawala, kemudian wawunya diubah menjadi alif, menjadi qala. Asalnya adalah ya ba'a, kemudian ya-nya diubah, diganti menjadi alif, menjadi ba'a. Ini. Wa anta taqra'u katsiran, dan engkau juga banyak membaca annal wawa wal ya'a, bahwasanya wawu dan ya. Idza taharrakata, jika keduanya itu berharokat, ya, wawu dan ya, ya, seperti pada qawala, baya'a tadi, sebagai contoh, keduanya itu berharokat, wanfataha maqabla huma, dan huruf sebelumnya, huruf sebelum wawu, ataupun sebelum ya, yang berharokat tersebut, itu berharokat fathah, ya, qawala tadi, wawunya berharokat, baya'a ya-nya berharokat, kemudian sebelumnya itu berharokat fathah. Ya, qawala baya'a. Ya. Wan fataha ma qablaha qablahuma, dan berharokat fathah huruf yang sebelumnya, maka qulibata alifan, maka keduanya yaitu wawu dan ya tersebut diganti diubah menjadi alif. Ya, sebagai contoh tadi, qawala menjadi qala, baya'a menjadi ba'a. Ghairu anna qalbal wawi wal ya'i alifan, hanya saja perubahan huruf wawu dan huruf ya menjadi alif, laisa bihadzal itlaqi, tidaklah dengan kemutlakan ini, tidaklah secara mutlak dengan ini. Artinya apa? Tidak sebagaimana kaidah yang disebutkan tadi, sebatas itu saja. Ya. Ada wawu atau ya berharokat, kemudian sebelumnya fathah, kemudian langsung wawu dan ya itu langsung diubah alif. Tidak semutlak itu, tidak sebatas itu. Ya. Tidak semata-mata hanya itu yang menyebabkan wawu atau ya itu diubah menjadi alif. Ini secara asal atau umumnya seperti ini. Tetapi di sana disebutkan di sini wa innama yakhdu'u li syurutin katsiratin. Hanya saja perubahan wawu dan ya menjadi alif tersebut itu disyaratkan atau itu bisa terjadi dengan syarat-syarat yang banyak. Tidak sekedar yang disebutkan tadi. Itu sebagai apa langkah awal, tetapi tidak mutlak, tidak sebatas itu. Di sana masih ada syarat-syarat yang lain yang harus terpenuhi sehingga huruf wawu dan huruf ya itu bisa diubah menjadi alif. Apa syarat-syaratnya? Syarat yang lain, hiya yakni awalan yang pertama. Ya. Sebelumnya, tentunya yang tadi syarat atau yang kaidah disebutkan tadi itu tetap berlaku ya. Wawu, ya itu berharokat dan sebelumnya fathah ini tetap berlaku. Kemudian apa? Ditambah dengan syarat-syarat yang lain yang disebutkan sebagai berikut. Awalan yang pertama. An takuna al-wawu wal ya'u mutaharrikataini. Wawu dan ya tersebut itu keadaannya berharokat. Wawu dan ya itu berharokat. Bi dhammati dengan dhammah, awil fathati atau fathah, awil kasrati ataukah dengan kasrah. Sama, yang jelas berharokat. Harokat kan ada tiga, dhammah, fathah dan kasrah. Sama saja apakah dengan dhammah, dengan fathah ataupun dengan kasrah, semuanya sama yaitu berharokat. Jadi wawu dan ya itu berharokat. Ya. Walizalika ya. Oleh karena itu la tuqlabani fi mithli qaulun bai'un. Tidaklah wawu dan ya itu diganti dengan alif pada contoh misalnya qaulun dan bai'un. Ya. Terkait dengan syarat yang pertama, pada contoh qaulun bai'un. Di sini apa? Tidak diubah menjadi alif. Wawu pada qaulun, ya pada bai'un. Ini tidak diubah menjadi alif. Kenapa? Li'annahuma sakinatani. Karena keduanya itu sukun. Wawunya sukun pada qaulun, pada bai'un, ya-nya juga sukun. Sehingga dia tidak memenuhi syarat. Karena tidak memenuhi syarat, maka tidak diubah menjadi alif. Ya, tetap dengan wawu, qaulun, tetap dengan ya, bai'un. Karena dia sukun. Tadi kan syaratnya berharokat. Kalau sukun, berarti kan tidak berharokat. Sehingga tetap dengan wawu, dengan ya. Qaulun, bai'un. Tanian syarat yang kedua. Antakuna harakatuhuma asliyatan. Harakat keduanya, harakat dari wawu maupun dari ya tersebut itu asli. Ya, maksudnya apa? Bima'na annaha laysat aridatan li sababin min al-asbabi. Yakni maksudnya harakat pada wawu dan ya tersebut itu bukanlah perubahan atau ganti, ya, pengganti karena suatu sebab di antara sebab-sebab yang ada. Jadi harokatnya memang benar-benar harokat. Asli kata tersebut itu memang harokat. Wawunya berharokat, ya-nya berharokat. Bukan pengganti dari sukun. Maksudnya aslinya sukun, kemudian karena suatu sebab, dia diberi harokat. Bukan seperti itu. Tapi memang asli berharokat. Seperti pada qawala, baya'a tadi, wawunya asli harokat fathah. Baya'a juga demikian, ya'nya asli berharokat fathah. Seperti itu. Walizalika, untuk menunjukkan ini yang tidak memenuhi syarat ya. Walizalika la tuqlabul wawu alifan. Oleh karena itu, wawu itu tidak diubah menjadi alif. Fi qawlihi ta'ala, dalam ucapan Allah Ta'ala, dalam ayat ini misalnya, wala tantawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan al-fadl, keutamaan di antara kalian. Ya, disebutkan dalam ayat ini tantawu, ya. Lafaznya ya kansawu. Yang nampak apa? Wawu itu dhammah, berharakat dhammah kansawu. Wawunya dhammah dalam ayat ini dibaca demikian yang nampak. Tapi dijelaskan wa dzalika li anna wawal jama'ati sakinatan fi asliha. Jadi hal itu disebabkan wawu jama'ah itu adalah sukun pada asalnya. Oke. Jadi wawu jama'ah, dhamir wawu untuk menunjukkan jama' itu secara asli, secara asal dia sukun. Ya. Dhamir wawu ya, itu kan sukun. La tan tau. Aslinya sukun. Ya, dhamir wawu untuk jama' yang disebut dengan wawu jama'ah, ini aslinya adalah sukun. Nah, dalam ayat kan dibaca dhammah tan tau wala tan tau. Walakinnaha hurrikat huna bidhammi. Tetapi dalam ayat ini wawu tersebut diberi harakat dhammah. Dibaca wala tan tau. Aslinya tan tau dengan sukun. Kenapa dibaca dhammah? Li sababin aridin, karena suatu sebab yang merubah, yang mengganti. Apa? Wa huwa man ultiqa isakinaini, yakni mencegah bertemunya dua sukun. La tan sau, wawunya kan sukun. Kemudian lafaz berikutnya al-khalla, okay. Kan alif lam, alifnya atau hamzah wasal tidak diucapkan. Jadi langsung ke lamnya pada al-fadl. Ya. Lamnya kan sukun. Lam pada alif lam juga sukun. Sehingga di situ apa? Bertemu dua sukun. Al-wawu sukun pada wawu wa awalul kalimatil lati ba'daha, dan awal kata yang sesudahnya itu pada lam alif lam tersebut juga sukun. Ya, bertemu dua huruf sukun. Hal yang semacam ini tidak bisa dalam bahasa Arab bertemu dua huruf sukun berurutan. Sehingga apa? Ini dihindari. Nah, cara menghindarinya apa? Yakni dengan mengubah sukun pada wawu tadi menjadi harakat dhammah. Ya, karena yang sesuai dengan wawu itu dhammah. Sehingga sukun pada wawu jama'ah itu diganti menjadi dhammah untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun. Ini sebabnya. Jadi bukan secara asli itu dhammah, tapi karena ada suatu sebab tertentu, dia diubah menjadi harakat dhammah. Nah, yang semacam ini berarti dia tidak memenuhi syarat. Syaratnya apa tadi untuk mengubah wawu menjadi alif? Ketika harakatnya itu asli. Berarti kalau harakatnya tidak asli, dia harakat pengganti karena suatu sebab tertentu, maka dia tidak memenuhi syarat. Sehingga apa? Wawu pada tansawu tetap dengan wawu. Tidak diubah menjadi alif. Tidak kemudian la tansa, tidak seperti itu. Nanti malah keliru, maknanya keliru maksudnya. Jadi tetap dengan wawu. Karena tidak memenuhi syarat. Ya. Yang memenuhi syarat apa tadi? Pada contoh qawala baya'a, itu asli ya, berharokat sehingga diubah menjadi alif. Qala ba'a. Jadi nanti perhatikan yang disebutkan di sini syarat-syaratnya, yang tidak memenuhi syarat perhatikan tetap dengan wawu atau tetap dengan ya. Kemudian bandingkan syarat-syarat tersebut dengan contoh tadi qawala baya'a, itu memenuhi syarat sehingga wawu pada qawala diubah menjadi alif, menjadi qala. Kemudian ya pada baya'a juga diubah menjadi alif, menjadi ba'a. Jadi ini mewakili contoh yang memenuhi syarat. Berikutnya, talikan syarat yang ketiga. Ayyakuna maqabalal wawi wal ya'i maftuhan. Huruf sebelum wawu dan sebelum ya itu di fathah. Ya, syarat yang ketiga apa? Huruf sebelum wawu dan sebelum ya itu di fathah. Berharakat fathah. Ini tadi qawala baya'a sebelum wawu sebelum ya kan fathah. Memenuhi syarat diubah menjadi qala ba'a. Ini memenuhi syarat. Sekarang yang tidak memenuhi syarat walidzalika la tuqlabani fi misli. Oleh karena itu, tidaklah wawu dan ya ini diubah menjadi alif pada contoh duwalun. Kemudian hila. Ya, hila. Ini fi'il ya. Duwalun. Ini ada wawu, wawunya berharokat. Tetapi sebelum wawu apa? Berharokat dhammah. Sebelumnya. Kalau wawunya berharokat, fathah. Ya. Kemudian sebelum wawu itu dhammah. Kan tidak memenuhi syarat. Tadi syaratnya sebelum wawu itu fathah. Sehingga apa? Pada duwalun, wawu ini tidak diubah menjadi alif. Karena tidak memenuhi syarat. Dia tetap duwalun, tetap dengan wawu. Kemudian pada hiyalun, ini hiyalun ya, jamak dari hiyalatun, hiyalun, ini isim ya, hiyalun. Hiyalun, ya-nya berharokat, tetapi sebelum ya, itu harokatnya kasroh. Pada hak, pada fa' kalimah, ini kasroh. Tadi syaratnya sebelum ya, itu fathah. Berarti kan tidak memenuhi syarat. Karena tidak memenuhi syarat, maka ya pada hiyalun tetap dengan ya. Tidak diubah menjadi alif. Ya. Ya, disebutkan di sini li adamin fitahi ma qablahuma karena tidak adanya fathah pada huruf sebelum wawu sebelum ya. Ya. Jadi sebelum wawu dan ya itu tidak difathah sehingga wawu dan ya tetap dengan wawu tetap dengan ya. Duwalun hiyalun tetap seperti itu. Ya. Duwalun jamak dari daulatun, daulah negeri. Hiyalun jamak dari hilatun, hilah. Ya, apa? Berkilah. Rabi'an syarat yang keempat. Antakunal fathatu allati qablahuma muttasilatun bihima fi kalimatin wahidatin. Fathah yang sebelum wawu ataupun sebelum ya, fathah sebelum keduanya itu bersambung langsung dengannya. Jadi tadi syarat yang ketiga kan sebelum wawu, sebelum ya itu di fathah. Nah, fathah ini disyaratkan apa? Harus bersambung langsung dengan wawu atau dengan ya tersebut fi kalimatin wahidatin pada satu kata. Ini syaratnya. Oke. Perhatikan pada qawala bay'a kan memenuhi syarat ini sebelumnya fathah dan bersambung langsung dengan wawu dengan ya tersebut memenuhi syarat sehingga diubah menjadi alif ya itu yang memenuhi syarat tadi ya qawala bay'a memenuhi syarat sekarang yang tidak memenuhi syarat walidzalika la tuqlabul ya'u mithlu. Oleh karena itu, tidaklah huruf ya itu diubah menjadi alif. Seperti pada contoh, kataba yazidun. Yazid menulis. Yazidun, ada ya di sini. Ya-nya berharokat. Ya yang pertama ya, pada yazid. Ya yang awal. Ya, bukan ya yang sebelum dal, bukan. Tapi ya yang awal kata pada yazid. Ya-nya berharokat fathah. Kemudian ya-nya itu asli fathah dan sebelum ya itu apa? Pada kata kataba. Huruf sebelum ya pada kalimat ini kan fathah juga. Pada kata kataba huruf ba yang akhir ini fathah. Kalau dilihat syarat 1 2 3 tadi terpenuhi. Tetapi apa? Di sini tidak dalam satu kata. Berbeda kata, kata ba, ini satu kata, kemudian yazidun kata yang lain. Jadi terpisah, tidak dalam satu kata. Ya. Kalau syarat yang 1, 2, 3 terpenuhi sebenarnya, tetapi syarat yang keempat mengharuskan itu dalam satu kata, bersambung langsung dalam satu kata. Kalau ini, dia terpisah. Sehingga apa? Tidak memenuhi syarat. Sehingga pada yazidu, ya yang awal itu tidak diubah menjadi alif. Karena tidak memenuhi syarat yang keempat ini, yaitu bersambung langsung dalam satu kata. Li'anna al-fathata alladhi qabla ya'i yazidin, karena fathah yang ada, fathah yang terletak sebelum ya pada yazid, laisat ki nafsil kalimati, tidak berada pada kata itu sendiri, tidak berada pada kata yazid itu sendiri. Wa innama fi kalimatin mustaqillatin, hanya saja fathah yang sebelum ya tersebut itu pada kata yang tersendiri, pada kata yang lain, pada kata kataba, itu kata yang lain, kata yang terpisah dari yazidun, sehingga ya pada yazid yang awal ya itu tidak diubah menjadi alif, tetap dengan ya, tetap dibaca yazid seperti itu ya. Ini syarat yang keempat demikian. Khamisan yang kelima. Wa in kanatil wawu wal ya'u fi ghairi mawdhi'il lam. Jika huruf wawu dan huruf ya pada ghairi mawdhi'il lam, pada selain dari tempat lam, artinya terletak selain pada lam kalimat. Ai, yakni fi mawdhi'il fa'i awil aini, pada tempat fa kalimah atau ain kalimah. Ya, wawu dan ya itu letaknya pada ain, pada fa kalimah atau ain kalimah. Jadi selain dari lam kalimah. Ya. Fala tuqlabani alifan, maka keduanya tidak diubah menjadi alif. Jadi karena ada fa, ain dan lam kalimah ya. Nah, ketika wawu dan ya tersebut pada tempat fa kalimah ataupun ain kalimah ini, begini ya, dua tempat ini, yaitu selain dari lam kalimah, ini tidak diubah menjadi alif illa, kecuali idza kana ma ba'dahuma mutaharrikan, jika sesudah kedua huruf tersebut itu berharokat. Jika huruf sesudah keduanya berharokat, jadi sesudah wawu atau sesudah ya yang tadi terletak di fa atau ain kalimah itu berharokat. Jadi ini syarat yang kelima. Jika wawu dan ya terletak di fa kalimah atau ain kalimah dan sesudahnya berharokat, seperti dia qawala dan bayaa, di situ kan wawu dan ya dia di ain kalimah dan apa, sesudahnya berharokat. Qawala lam kalimah berharokat, bayaa juga demikian berharokat. Berarti dia memenuhi syarat, maka tadi diubah. Tetapi kalau tidak memenuhi syarat apa? Ya, maka tidak diubah. Walidzalika la tuqlabani fi mithli kawala kayamana. Oleh karena itu, wawu dan ya keduanya ini tidak diubah, tidak diubah menjadi alif pada contoh kawala kayamana. Kenapa? Li'anna al-wawa wal ya'a ba'dahuma alifun sakinatun, karena wawu dan ya pada dua contoh ini tadi sesudahnya adalah alif yang sukun. Kita lihat tawala ini pada fa kalimah wawunya kan wazannya tafa'ala ya. Tafa'ala, tawala, tayamana, keduanya mengikuti wazan tafa'ala. Jadi bisa diketahui mana fa kalimah, mana ain kalimah, mana lam kalimah, mana huruf tambahannya. Jadi tawala wawunya pada fa kalimah, dia berharokat. Kemudian sebelumnya fathah, bersambung langsung, memenuhi syarat. Tetapi apa, sesudahnya dilihat tawala sesudah wawu berharokat ini dia sukun. Huruf alif yang sukun. Berarti kan tidak memenuhi syarat. Tadi syaratnya bisa diubah ketika sesudahnya itu berharokat. Nah, di sini sesudahnya alif sukun, maka apa? Tidak memenuhi syarat. Sehingga wawunya tidak diubah menjadi alif, tetap dengan wawu, tetap tawala seperti itu. Pada taya mana juga demikian, ya ini pada fa kalimat sama dengan tawala tadi. Ya-nya berharokat, sebelumnya berharokat fathah, bersambung langsung, syarat-syarat yang sebelumnya terpenuhi. Tetapi dilihat yang sesudahnya apa? Alif yang sukun. Ya, alif yang sukun berarti tidak memenuhi syarat. Karena tadi syaratnya dia harus berharokat. Sehingga pada saya mana, ya-nya tetap dengan ya. Tidak diubah menjadi alif karena tidak memenuhi syarat. Ini pada fa kalimat. Ini ketika wawu dan ya itu terletak pada fa atau ain kalimat. Lalu kalau pada lam kalimat bagaimana? Disebutkan di sini fa in waqa'ata fi mawdhi'il lam, jika keduanya ya fa jika keduanya itu wawu atau fa atau ya tadi alhamdulillah. Huruf wawu atau huruf ya ini terletak pada lam kalimat. Ya, jadi untuk syarat yang kelima, yang sebelumnya tadi disyaratkan ketika letaknya pada fa kalimah atau an kalimah. Sekarang kalau letaknya pada lam kalimah bagaimana? Fala tuqlabani alifan, ya, wawu dan ya, keduanya tidak diubah menjadi alif pada tempat lam kalimah ini. Iza kana ba'dahuma alifun au ya'un musyaddadatun. Ya, jika huruf yang sesudahnya, sesudah wawu atau ya tersebut, itu adalah alif atau ya yang tasydid. Okay. Sesudah wawu atau sesudah ya yang berada di lam kalimat tadi, ada huruf alif atau ada huruf ya yang tasydid, maka wawu atau ya tadi ini tidak diubah menjadi alif. Jadi tetap dengan wawu, tetap dengan ya. Kalau sesudahnya ada alif atau ya tasydid. Berarti apa? Kalau tidak ada alif, tidak ada ya tasydid, maka wawu atau ya ini dia diubah menjadi alif. Seperti pada qaf. Contohnya, contoh di sini yang disebutkan. Walidzalika la tuqlabani alifan. Oleh karena itu keduanya wawu atau ya tidak diubah menjadi alif. Fi misli pada contoh. Roma ya. Ya, di sini ya. Roma ya. Dan da'awa. Ini. Roma ya, da'awa. Ini ya dan wawu pada lam kalimat. Ya. Kemudian sesudah ya dan wawu tersebut ada alif. Ada huruf alif. Dilihat dari hurufnya ya, itu ada alif. Adapun dilihat dari faedahnya itu dhamir, dhamir alif untuk tasniyah untuk musanna. Tetap itu adalah alif. Jadi ya wawu pada lam kalimat kemudian sesudahnya ada alif. Sehingga apa? Dia ya dan wawu ini tidak diubah menjadi alif. Liwujudi alifin ba'da huma. Karena adanya alif sesudah keduanya. Ada alif sesudah ya, ada alif sesudah wawu, maka ya dan wawu tidak diubah menjadi alif. Jadi tetap dengan ya, tetap dengan wawu. Romaya da'awa. Tetap seperti itu. Wala tuqlabani alifan. Dan jika tidak pula diubah menjadi alif, imitli, seperti pada contoh, alawiyun. Alawiyun, hayyun. Ini pada kata ini wawu dan ya itu pada lam kalimat. Ya, ini tas pada nasab ya, ada ya ya nasab. Nanti bisa dimurojaah kembali. Pada alawiyun dan juga hayyun, wawu dan ya itu pada lam kalimat. Kemudian sesudah wawu dan ya ada ya tasdid, ya nasab atau ya tasdid, dan tidak diharuskan itu harus ya nasab, Yang jelas ada ya tasdid ya. Sehingga apa? Karena sesudah wawu dan ya itu ada ya tasdid, maka wawu dan ya itu tidak diubah menjadi alif. Tetap dengan wawu, tetap dengan ya. Sehingga di situ tetap alawiyun dengan wawu, tetap dengan ya hayyun, tetap seperti itu. Liwujudi ya'in musyaddadatin ba'dahuma, karena ada huruf ya yang tasdid sesudah keduanya. Gini. Lalu yang diubah menjadi alif bagaimana? Ketika tadi wawu dan ya pada lam kalimah dan tidak diikuti alif ataupun ya tasdid. Misalnya pada fi'il roma da'a. Ini roma da'a, dilihat aslinya roma adalah aslinya roma ya. Ya, bisa diketahui dari mubareknya roma yarmi. Ya, mubareknya kan yarmi. Ya, itu kan bisa diketahui huruf aslinya adalah ya. Jadi pada maudhi aslinya adalah roma ya. Kemudian ja'a mubareknya yad'u, huruf aslinya wawu. Berarti aslinya adalah ja'a wa. Ini ya. Jadi dilihat aslinya da'awa dengan wawu dan roma ya dengan ya, keduanya terletak di lam kalimah. Da'awa wawunya pada lam kalimah, roma ya yaknya pada lam kalimah. Kemudian sesudahnya apa? Tidak ada alif dan juga tidak ada ya tasdid. Ya, da'awa sesudahnya tidak ada alif, tidak ada tasdid, roma ya juga demikian. Sehingga dan juga dilihat syarat-syarat yang sebelumnya tadi terpenuhi. Ya, wawu berharokat, sebelumnya fathah dalam satu kata. Ya, kemudian di sini pada lam kalimah dan tidak diikuti alif atau ya tasdid. Semua syarat terpenuhi. Maka ya diubah menjadi alif. Roma ya menjadi roma. Kemudian wawu pada da'awa diubah menjadi alif. Dari da'awa menjadi da'a. Ya. Itu yang memenuhi syarat akan diubah menjadi alif. Kalau tidak, maka tidak diubah. Ini syarat yang kelima. Sadisan yang keenam, kita lanjutkan sedikit ya, masih ada beberapa ini. Allah taqa'a al-wawu awil ya'u aynan ifi'lin ala wasmi fa'ila. Wawu atau ya itu tidak terletak pada ain kalimah untuk fi'il yang mengikuti wazan fa'ila. Wawu atau ya, ya tidak terletak pada ain kalimah pada fi'il yang mengikuti wazan fa'ila. Bisyarti antakuna sifatul musyabbahatu minhu ala wasmi af'ala. Dengan syarat sifat musyabbah darinya, dari fi'il tersebut, itu mengikuti wazan af'alu. Ya. Walidzalika la taqalabani alifan. Oleh karena itu, tidaklah wawu atau ya itu diubah menjadi alif. Fi mithli pada contoh fi'il ini. A'wira ha'ifa ghaida hawila. Kalau dilihat, syarat-syarat yang lainnya tadi terpenuhi. Wawu atau ya itu berharokat. Kan harokatnya bebas. Bisa doma, bisa fathah, bisa kasrah. Pada wawu atau pada ya-nya. Kemudian sebelumnya berharokat fathah. Awira, hayifa. Sebelum wawu, sebelumnya kan fathah. Bersambung langsung dalam satu kata dan seterusnya. Tetapi di sini dia tidak diubah menjadi alif. Kenapa? Karena dia mengikuti wazan fa'ila yang bentuk sifah musyahabah. Yang bentuk sifah musyabbahnya menjadi af'alu. Dia tetap dengan wawu, tetap dengan ya. Ini. Walidza wa dzalika li'annaha 'ala wazni fa'ila, karena fi'il ini mengikuti wazan fa'ila, was sifatul musyabbahatu minha, dan sifah musyabbahnya dari fi'il tersebut adalah aqwaru, ahyafu, aghyadu, ahwalu. Ya, jadi mengikuti wazan af'alu. Sehingga fi'il yang seperti ini, wawu ataupun ya, tidak diubah menjadi alif. Okay. Karena bentuknya fi'il fa'ila dan sifat musyabahannya af'alu. Yeah. Awira bermata sebelah, hayifa kurus, ghaida itu yang lambat atau lemah, kemudian hawila yang juling, bermata juling. Syarat yang keenam. Kemudian tabian yang berikutnya, syarat yang ketujuh. Alla taqa'ul wawu awil ya'u aynan li masdaril fi'li sabiqi, yakni wawu ataupun ya' tersebut tidak terletak pada ain kalimah untuk masdar pada fi'il yang sebelumnya tadi, yaitu dari awira, hayifa dan seterusnya. Fala tuqlabani alifan fi awarul hayafun ghayadun hawalun, sehingga wawu ataupun ya tidak diubah menjadi alif pada bentuk masdar dari fi'il-fi'il tersebut, yakni awarun hayafun ghayadun hawalun. Ya. Padahal semua syarat yang sebelumnya terpenuhi, dari syarat 1 sampai ke 5 tadi terpenuhi, tetapi karena ini bentuk masdar dari fi'il fa'ila, kemudian sifat musyabahannya af'alu tadi, yang ke-6 tadi, maka wawu dan ya ini tidak diubah menjadi alif. Jadi tetap dengan wawu, tetap dengan ya. Awarun, hayafun, ghayadun, hawalun, tetap seperti itu. Jadi pada bentuk ini, wawu dan ya tidak diubah menjadi alif. Masih ada sedikit syarat yang berikutnya. Tambinan yang ke-8. Alla taqa'a al-wawu awil ya'u aynan. Wawu ataupun ya itu tidak terletak sebagai ain kalimah. Li fi'lin mazidin bita'il isti'ali. Pada fi'il mazid dengan tambahan huruf ta' pada wazan dengan tambahan ta' isti'al, yakni pada wazan ifta'ala. Wawu atau ya tidak terletak sebagai ain kalimah pada fi'il mazid yang berwazan ista'ala. Bisyarti dengan syarat, ayyakuna dalan alal mufa'alati ay al-musyarakati. Dengan syarat, fi'il tersebut menunjukkan makna mufa'alah, yakni musyarakah. Menunjukkan satu sama lain, menunjukkan perbuatan yang saling dilakukan keduanya. Musyarakah, berserikat, bersama-sama, satu dengan yang lain. Ini. Jadi ketika syarat ini terpenuhi, maka nanti wawu ataupun ya itu diubah menjadi alif. Tetapi kalau dalam keadaan ini, maka wawu atau ya tidak diubah menjadi alif. Walidzalika la tuqlabani alifan, oleh karena itu keduanya yaitu wawu atau ya tidak diubah menjadi alif. Fi misli pada contoh ishtawaru dan ijtawaru. Ai di sini ishtawaru, ya, wawu yang sesudah tak ya. Ini kan dengan wawu ishtawaru. Jadi dari syara di bentuk mengikuti ish ifta'ala menjadi ishtawaru. Asalnya syara menjadi ifta'ala jadi ishta. Ishtawara. Dengan wawu, tetap dengan wawu. Kemudian jara juga demikian. Asalnya jara menjadi ishtawara. Jadi huruf aslinya adalah wawu. Ketika dibentuk ista'ala, ain kalimah itu dengan wawu. Ishtawara, ishtawara. Nah, di sini tetap dengan wawu, tidak diubah menjadi alif. Kenapa? Karena pada bentuk ini menunjukkan makna musyarakah, makna mufa'alah tadi. Ya. Di sini disebutkan ishtawaru ay syawara ba'duhum ba'da. Sebagian mereka bermusyawarah terhadap sebagian yang lain. Ini musyarakah, saling bermusyawarah. Ishtawaru ay jawara ba'duhum ba'da. Sebagiannya bertetangga dengan sebagian yang lain, jadi saling bertetangga. Nah, ifta'ala yang memberikan makna musyarakah ini, kemudian pada pada ain kalimahnya tadi berupa wawu, maka wawunya ini tidak diubah menjadi alif, tetap dengan wawu. Berarti apa? Selain dari ini, maka nanti bisa diubah menjadi alif. Akan diubah menjadi alif. Selain dari bentuk ini dengan makna ini tadi, musyarakah. Mungkin contoh nanti bisa dicari ya. Kita lanjutkan dulu. Kasih yang ke-9. Alla yaqa'a ba'dal wawi awil ya'i harfun akhar yastahiqu an yuqlaba alifan. Yakni sesudah wawu dan ya tidak terletak satu huruf yang berhak untuk diubah menjadi alif. Ya. Sesudah wawu dan ya ini bukan suatu huruf yang berhak yang bisa diubah menjadi alif. Ya. Ini syarat yang ke-9. Fa in wujida mithlu hadzal harfi, jika didapati semisal dengan huruf ini, fal aghlabu qalbuhu huwa alifan, maka yang aghlab, yang dominan, yang kebanyakan dilakukan apa? Mengubahnya menjadi alif. Ya. Jadi mengubah huruf yang sesudah wawu dan ya tadi menjadi alif. Wa tarkul wawi awil ya'i as-sabiqataini duna qalbin, dan membiarkan wawu dan ya yang sebelumnya tanpa perubahan. Ya, tanpa perubahan. Jadi yang diubah menjadi alif itu yang sesudahnya, yang kedua. Adapun wawu dan ya yang sebelumnya, yang awal, ini tidak diubah, tetap dengan wawu, tetap dengan ya. Wa dzalika mithlu, hal itu contohnya pada kata al-hawa. Ya, al-hawa ini huruf akhirnya alif ya, alif yang ditulis dalam bentuk ya. Masdaru min al-fi'li hawiya. Ini adalah bentuk masdar dari fi'il hawiya. Dilihat di sini, fi'il asalnya hawiya. Ya. Il asluhu al-hawayu. Kemudian dari hawiya, di bentuk masdar, asalnya adalah hawayun atau al-hawayu. Yakni apa? Huruf akhir atau lam kalimah itu adalah huruf ya. Ya. Dan sebelumnya adalah wawu. Atau pada ain kalimah itu wawu, kemudian diikuti huruf ya. Dan ya itu bisa berubah menjadi alif. Al-wawu taktahiku al-qalbu alifan. Wawu pada hawayun, al-hawayu, ini bisa atau berhak berubah menjadi alif. Karena memenuhi syarat. Syarat yang sebelumnya tadi semuanya memenuhi. Hawayun atau al-hawayu ya. Ini memenuhi syarat sebenarnya. Untuk berubah alif pada hawayun menjadi untuk berubahnya wawu pada hawayun menjadi alif. Tetapi apa? Walakin ba'daha ya'un. Akan tetapi sesudah wawu ini adalah huruf ya. Ya tastahiqu al-qalbu aidan, yang mana ya yang sesudah wawu ini juga berhak, ini juga bisa untuk berubah. Jadi keduanya sama-sama berhak, sama-sama bisa berubah. Memenuhi syarat semuanya, wawunya memenuhi syarat untuk berubah, ya-nya juga demikian, memenuhi syarat untuk berubah. Lalu apa? Faqulibat al-akhiratu, maka yang akhir ini yang diubah. Waturikat al-wawu sahihatan, dan wawu dibiarkan sahih. Artinya wawu dibiarkan dengan keadaannya, dengan wawu, tidak diubah menjadi alif. Sehingga yang diubah menjadi alif hanya ya yang akhir saja. Sehingga tadi menjadi al-hawa. Yang diubah alif adalah yang akhir saja. Wawu yang awal tetap dengan wawu, tidak diubah menjadi alif. Walaupun syarat-syarat yang sebelumnya tadi terpenuhi semuanya. Tetapi karena sesudahnya huruf ya, yang itu juga bisa berubah, maka yang diubah yang sesudahnya. Contoh yang lain, al-haya. Masdaru minal fi'li hayya. Al-haya, ini bentuk masdar dari fi'il hayya. Jadi asalnya al-hayayun. Asalnya seperti ini, al-hayayun atau hayayun. Ya. Jadi huruf akhir adalah ya asalnya, karena dari fi'il hayya. Kemudian apa? Qulibatil ya'u tsaniyatu ya yang kedua ini yang diubah menjadi alif. Wa turikatil ula, dan dibiarkan ya yang pertama tetap dengan ya. Jadi al-haya ya yang pertama ini tetap dengan ya, karena sesudahnya adalah huruf ya yang bisa pula diubah menjadi alif, semuanya memenuhi syarat. Maka yang diubah yang akhir, yang awal tetap seperti asalnya, tetap dengan wawu, tetap dengan ya. Jadi, kemudian yang berikutnya yang terakhir, syarat yang akhir yang ke-10, alla taqa'a al-wawu awil ya'u 'ainan fi kalimatin muntahiyatin bi syai'in mukhtasin bil asma. Yakni wawu atau ya itu terletak sebagai 'ain kalimah pada kata yang diakhiri sesuatu yang khusus untuk isim. Ini syarat yang ke-10 ya. Wawu atau ya terletak pada ain kalimah, ini ain kalimah, pada suatu kata yang diakhiri dengan sesuatu yang khusus untuk isim. Biasanya ada huruf-huruf tertentu yang dikhususkan untuk isim, yang ada di akhir isim tersebut. Kal alifi wan nuni, seperti alif dan nun. Jadi ada tambahan alif nun, ini dikhususkan pada isim, ini berada pada akhir isim tersebut. Maka apa? Atau wa alif ta'nits maksura bi, atau seperti alif ta'nits maksura. Ya, alif ta'nits maksura. Ya, pada akhir isim tersebut. Maka wawu atau ya yang terletak pada ain kalimah tadi dengan ada tambahan alif nun atau alif ta'nits maksura yang itu khusus untuk isim, maka kalau ada tambahan itu tadi, maka wawu atau ya itu tetap dengan wawu atau ya. Walidzalika la tuqlabani fi mithli, sehingga wawu atau ya itu tidak diubah pada contoh al-jawalan dan al-hayaman. Ya, ini. Jadi syaratnya tadi alla taqa'u, jadi tidak terletak. Sehingga kalau wawu atau ya itu terletak pada keadaan demikian, maka tidak diubah menjadi alif. Seperti pada al-jawalan dan al-hayaman, di mana wawu atau ya pada kedua kata ini pada ain kalimah, ya, tetapi akhir kata dari isim tersebut ada tambahan alif dan nun. Ya, ada tambahan alif dan nun. Sehingga wawu atau ya tetap dengan wawu, tetap dengan ya, tidak diubah menjadi alif. Ini syarat yang ke-10. Jadi perhatikan 10 syarat ini tadi. Bandingkan dengan contoh yang asal tadi pada qawala baya'a, itu memenuhi semua syarat sehingga bisa diubah menjadi alif. Adapun kalau tidak terpenuhi salah satu saja dari 10 syarat ini, maka wawu atau ya itu tidak diubah menjadi alif, jadi tetap dengan wawu dan tetap dengan ya seperti itu. Dari ini ada yang ditanyakan? Yang ke-10 itu bukan bentuk takmiran asli isim. Maksudnya kan itu al-jawalan, al-hayaman itu kan isim satu. Okay. Ada alif lam sebagai ciri khusus isim tersebut, bukan alif lamnya, alif lamnya itu bukan tulis, bukan takmiran, bukan. Bukan, ini bukan tasmiyah. Ya. Yeah. Berbeda. Ini alif nun, ini yang bukan alif nun tasmiyah, berbeda. Jadi tidak semua alif nun itu menunjukkan tasmiyah. Kalau dilihat, dibandingkan misalkan pada nama Utsman, Affan, itu kan Salman, itu diakhiri alif nun, tetapi tidak menunjukkan tasmiyah. Tidak menunjukkan jumlahnya dua, tetap itu satu orang. Salman, Utsman, ya, itu satu orang. Al-Jawalan ini apa? Yang banyak berkeliling kalau tidak salah tadi. Al-Hayaman nanti coba dicek lupa tadi. Yang jelas di sini alif nun bukan tasmiyah. Berbeda. Walaupun sama alif dan nun hurufnya sama, tetapi berbeda maknanya. Ada lagi? Jadi pada 10 syarat ini yang ditujukan pada contoh-contohnya itu yang tidak memenuhi syarat, sehingga tetap dengan wawu, tetap dengan ya. pada 10 syarat ini ya, perhatikan. Pada 10 syarat ini, contoh-contoh yang ditunjukkan di situ adalah yang tidak memenuhi syarat, sehingga pada contoh tetap dengan wawu dan tetap dengan ya. Berarti selain dari itu, artinya kalau yang memenuhi syarat, ya tidak dicontohkan. Ya. Jadi contoh yang disebutkan itu yang tidak memenuhi syarat, sehingga tetap dengan wawu, tetap dengan ya. Tinggal dihukumi yang sebaliknya ya. Seperti itu. Yang memenuhi syarat, ya tadi pada contoh kawala bayi'a itu sudah mencukupi insya Allah. Atau yang lainnya bisa dicari nanti ya. Seperti itu. Ini dulu untuk pagi ini. Dan dengan ini, pembahasan iqlal, huruf wawu, huruf ya, selesai. Untuk yang berikutnya itu pembahasan ibdal. Jadi ada perbedaan di sana antara iqlal dan ibdal. Kalau iqlal itu terkait dengan huruf illah, alif, wawu, dan ya. Adapun ibdal itu secara umum. Tidak hanya terbatas pada huruf illah. Ya, jadi bedanya itu. Kalau iqlal itu khusus pada huruf illah, alif, wawu, dan ya, perubahan huruf-huruf itu ditambah hamzah ya. Adapun ibdal yang berikutnya insya Allah itu tidak sekedar pada huruf illah, tapi juga pada huruf yang lain, pada huruf sahih yang lain. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya akan dibahas tentang ibdal. Alhamdulillah, kum tak kekurangannya ini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.